serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu telah diceritakan tentang Pranasuta yang tiba-tiba teringat pada pamannya Kirpati, dan juga diceritakan tentang perjalanan Anting Wulan bersama Harum Perwani yang menuju Pondok Kidir Jakumara. Namun ketika jarak berkuda keduanya hampir dekat dengan Pondok Kidir Jakumara, tiba-tiba di suatu tempat sesosok bayangan hampir menerjang kudanya. Untunglah si tunggul kuda ajaib Anting Wulan cepat berinsut dari tempat di mana ia melangkah. Melihat bayangan yang melesat secara mengejutkan itu, Anting Wulan kemudian mengejarnya. Sampai suatu ketika bayangan itu berhenti di sebuah pohon dan berdiri menantang. Nun, apa maksudmu tiba-tiba mengejar? Jangan berpura-pura bodoh kau di sana. Justru aku sebaliknya yang harus bertanya kepadamu. Kau lewat di hadapanku tadi seolah-olah sengaja ingin menerjang kami. Apa sebenarnya maksudmu? Hebat. Ternyata kau cukup galak juga. Baik, aku memang mengaku bersalah bahwa aku hampir menerjangmu. Aku tadi terburu-buru. Tapi apakah kau tidak bisa memaafkan aku? Untung saja aku minta maaf. Seandainya kau tidak segera minta maaf kepadaku, mungkin mulutmu akan kuropek. Lain kali, jika ingin melakukan sesuatu, berbuatlah dengan perhitungan yang baik. Jangan sampai membuat orang celaka. aku jadi semakin kagum kepadamu. Kau masih muda, tapi kau kelihatan cukup matang dalam melakukan sesuatu. Kalau boleh ku tahu, siapa namamu? Untuk apa kau tanyakan namaku? Tidak penting di sana. Kau sendiri sangat misterius. Oh, misterius? Apanya yang misterius? Apakah dengan menyembunyikan wajahmu di balik kain penutup itu bukan berarti kau sangat misterius? Paling tidak, kau tidak ingin kenal orang lain. Baiklah. Setelah kain penutup wajahku ini kubuka, apakah kau mau memberitahukan namamu? Sudahlah. Semua itu tidak penting bagi kita. Persoalan kita atau sudah beres. Nah, selamat tinggal. Tunggu. Melihat Anting Wulan melesat pergi, orang asing berkerudung itu pun menyusulnya. Dengan kecepatan ilmunya, orang itu tiba-tiba telah menghadang dan berdiri tepat di hadapan Anting Wulan. Tunggu dulu. Kenapa Nona harus terburu-buru? Kita toh belum selesai berbincang-bincang. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercakap-cakap denganmu. Menyingkirlah, aku mau lewat. Nona, aku tak akan membiarkan kau lewat sebelum kau menjelaskan siapa namamu dan dari mana asalmu. Kalau aku beritahukan namaku, Lalu apa gunanya nama itu bagimu? Memang tidak terlalu penting, Nona. Tapi apa salahnya kalau aku mengetahui namamu? Sekedar aku kagum terhadap wanita hebat yang kini baru kutemui. Nah, katakanlah. Katakan siapa namamu. Atau barangkali kau mau mengetahuiku dulu? Baik. Anting Bulan tidak menjawab ketika laki-laki itu membuka kerudung penutup wajahnya. Setelah kain penutup itu terbuka, nampaklah wajah seorang laki-laki tua dengan tatapan mata yang tajam, seolah-olah menandakan seseorang yang tidak pernah puas dengan kehidupan. Laki-laki tua itu tersenyum sambil kemudian. Nah, inilah wajahku. Cukup tua, ya, tetapi masih mempunyai gairah. Nah, sekarang katakanlah, siapa namamu? Ya, kau memang sudah tua dan tidak pantas kusebut dengan Kisanak. Nah, kakek tua, menyingkirlah. Sudah kukatakan sejak dari tadi bahwa aku tak akan memberitahukan siapa namaku. Kalau kau tidak mau menyingkir dan masih bersikap keras untuk memaksaku, maka aku pun bisa memaksamu dengan cara lain. Menyingkirlah sebelum pikiranku jadi berubah. Sifat galakmu itulah yang amat disukai. Kau galak, tapi menggairahkan. Sayang sekali aku sudah tua dan tidak layak mencicipi daun muda seperti kau, Nona. Tapi, apa salahnya toh kalau aku ingin mencicipimu? Dan tentunya kau tidak berkeberatan. Laki-laki rentah, menjijikkan. Kata-katamu terlalu kotor. Kalau kau tidak mau menyingkir, rasakanlah ini. Sudah kuduga. Kau mempunyai kepandaian tinggi, Nona. Tapi sayang sekali aku sudah tak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Biarlah, rasa penasaranku lenyap begitu saja. Dan aku berharap suatu saat kita akan bertemu lagi. Nah, selamat tinggal. Orang tua yang aneh. Untung saja dia segera pergi. Kalau tidak, mungkin perkelahian ini tak akan memakan waktu yang pendek. Karena aku lihat dia pun mempunyai kepandaian yang tinggi. Baiknya, aku kembali saja. Kasihan sarung perwana. Dia menunggu seorang ini. Dia mendapat masalah. Padahal aku tadi mau mencegahnya. Tapi dia keburu pergi. Biarlah, ku tunggu sebentar lagi. Dan kalau tidak muncul, aku akan pergi sendiri ke pondok Jidikya. Suara siapa itu? Menginjak semak-semak. Kelihatannya suara itu menuju kemari. Bagaimana keadaanmu? Kupikir siapa kau, Wulan? Aku tidak apa-apa di sini. Bagaimana dengan kau? Kenapa begitu lama sekali? Ya, aku sempat bermain-main dengan orang tua itu. Dan dia bilang tadi tidak sengaja ingin menerjang kita. Lalu, apa maksudmu dengan bermain-main itu? Apakah kau sempat berkelahi dengannya? Ya, aku sempat berkelahi dengannya. Habis dia memaksaku terus untuk mengetahui namaku dan caranya sangat kasar. Lalu, bagaimana dengan orang tua itu sekarang? Dia sudah pergi. Entahlah, kenapa dia bilang tak ada waktu untuk bermain-main denganku. Sudahlah, Harum. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Bulan, apakah tidak sebaiknya kita istirahat dulu? Kasihan sungguh. Sejak tadi siang, kita tumpangi berdua. Iya, terus juga memang mencari kuda satu lagi. Kenapa harus istirahat? Bukankah kau bilang kondisi dia sudah dekat? Iya, emang tidak jauh lagi. Tapi, apakah kau tidak kasihan pada kudamu? Kita tinggalnya berdua begini. Ya, sudahlah. Kau tak perlu khawatir. Kudaku ini termasuk kuda yang kuat. Semula aku pikir memang sebaiknya kita pergunakan dua kuda. Tapi kenyataannya, sampai malam, kita tidak mendapatkan seekor kuda pun. Ya, sudah, kita lanjutkan saja. Pondok itu toh sudah dekat. Ya, sudahlah, ngakolah. Hiya, hiya, hiya. Anting bulan terus memacu kudanya menuju pondok Kidir Jakumara. Malam semakin tergelincir jauh, dan rembulan mengambang di angkasa dalam bentuk yang sepotong. Sementara itu, Kirspati, laki-laki yang wajahnya ditutup kerudung tadi, terus melesat dalam kegelapan malam. Benar-benar wanita yang mengagumkan. Ha, sayang, aku tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengetahuinya lebih jelas. Tapi suatu saat, aku harus bertemu dengan wanita itu lagi. Ya, sayang. Sayang sekali, aku hanya mempunyai waktu yang sedikit untuk bermain-main dengannya. Ya, aku memang takut kemalaman di perjalanan. Rana Sita mungkin sudah menungguku berhari-hari. Hop, hop, hop. Menempuh perjalanan beberapa lama, akhirnya Kirspati pun telah sampai di tempat yang dituju, dan ia berhenti berdiri di sebuah pohon. Sepi sekali tempat Pranasuta, hanya ada beberapa orang yang berjaga-jaga. Aku akan kembali menutup wajahku dengan kain. Aku mau tahu sampai di mana kewaspadaan orang-orang Pranasuta. Hei, siapa itu? Aku. Aku siapa? Bicara yang benar. Kelihatannya kau sangat mencurigakan sekali. Untuk apa kau datang ke tempat ini, ha? Aku mau bertemu dengan Pranasuta. Katakan padanya, ada seseorang yang ingin bertemu. Marah benar kau, hei orang asing. Bicara seenak perutmu memanggil ketuaku tidak dengan sebutan Raden. Pergilah kau ke sana. Kalau kau mau selamat, jangan banyak tingkah kau cecurut. Panggil cepat Pranasuta kemari. Aku harus bertemu dengan keparat. Memang harus dihajar kau, bangsat. Iya. Awas kawan. Ayo maju tangkap orang asing. Ayo. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dasar kecurut busuk. Iya. Kenapa ribut-ribut di luar? Apakah ada perusuh yang mau coba-coba mengganggu ketenanganku? Akan kulihat siapa orang itu. Aku akan bergerak mundur saja. Tunggu! Percuma kalian melawanku. Sebaiknya, panggil saja Pranasuta kemari. Aku ingin bicara dengannya. Dia berhutang kepadaku. Dan malam ini dia harus membayarnya. Percuma kalau kalian yang menghadapiku. Menyingkirlah. Percuma! Daripada kalian mati secara sia-sia. Kurang ajar. Sombong sekali manusia ini. Ayo kawan-kawan. Jangan takut dengan gertakannya. Ayo maju. Tunggu. Minggir. Ada yang pernah memerintahkan kita untuk berhenti. Ayo minggir. Minggirlah kalian. Biar aku yang menghadapi orang ini. Kenapa Raden tidak membiarkan kami saja yang melawan orang ini? Orang ini kelihatan sangat berbahaya, Raden. Lebih baik kami saja, Raden, yang menghadapi. Minggir! Kalau aku bilang minggir, ya minggir! Jangan coba-coba membantah. Mau? Biar orang ini aku yang menghadapi. Kalau kubiarkan kalian melawan orang ini, kalian bisa mampus semua, mengerti? Iya, Raden. Ayo minggir, pindah! Ayo minggir, pindah! Minggir! Di sana. Apa maksudmu datang ke tempatku dan ingin bertemu denganku? Dasar bocah itu. Aku datang dari jauh-jauh hanya untuk bertemu kau. Dan untuk apa kau tanyakan lagi tujuanku? Kalau kau memang ingin bertemu denganku, sudah pasti kau mempunyai tujuan di sana. Dan menurut perasaanku, aku tidak pernah mempunyai urusan denganmu. Kepala kau bocah dungu! Siapa bilang kau tidak mempunyai urusan denganku? Sekarang kau lihat baik-baik wajahku. Setelah ku buka penutup wajahku ini. Ini, lihat! Paman. Paman Respati. Ayo, bicara lagi. Bahwa kau tidak mempunyai urusan lagi denganku, bocah gemblung. Maafkan aku dan anak-anak buahku, Paman. Aku tidak tahu kalau yang datang ini Paman. Habis wajah Paman ditutupi dengan kerudung itu, jadi aku sama sekali tidak mengenal Paman. Sudahlah. Itu hanya lelucon saja. Apakah aku akan didiamkan seperti ini saja? Iya. Aku sampai lupa, Paman. Ayolah. Kita meriahkan pertemuan ini dengan minum tua sampai puas. Ayo, Paman. Nah, itu baru sambutan yang sangat luar biasa. Ayolah, aku memang sudah lama tidak mencicipi tua. Anak-anak, siapkan acara minum tua malam ini. Malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Ayo, siapkan. Perasaan gembira, Pranasuta kemudian memerintahkan anak-anak buahnya untuk menyiapkan minuman tuak. Malam yang semula sunyi itu kini telah berubah menjadi meriah. Karena Kirpati yang ditunggu-tunggu Pranasuta selama ini baru muncul di tempatnya. Minumlah yang kuat. Biarlah kita lewati malam ini dengan penuh kegembiraan. Kawan-kawan, kenalkan, ini adalah pamanku, Kirpati namanya. Beliau nanti salah satu orang yang akan membantu berdirinya perguruan kita. Ayo, kita sambut kehadirannya di tempat ini dengan minum tua. Ayo. Terima kasih. Benar-benar sambutan yang luar biasa. Ayo. Mengadakan pesta seperti ini tidak mengajak aku. apakah karena aku sudah terlalu tua? Atau barangkali karena aku sedang kurang sehat, lantas kalian lupakan begitu? Iya, aku sampai melupakan Kisabta. Kisabta, kemarilah. Dan maafkan aku. Aku sampai lupa padamu. Ayo kemarilah. Kunyuk tua, apa kabarmu? Kau kelihatan semakin bongkok saja. Ayo kemari. Kita nikmati malam ini dengan keindahan-keindahan yang kita ciptakan melalui minuman arak ini. Untung saja aku keluar dari pondok itu. Kalau tidak, barangkali akan terlewati malam indah ini bersama kau, Kerbau Peot. Sejak kapan kau berada di pendopo ini? Sudah dari tadi. Kau sendiri kemana? Kenapa kau baru muncul? Biasa, ada sedikit hambatan. Dadaku sesak. Mungkin sudah saatnya kau harus menjadi tanah. Ayolah, kita minum sampai puas. Iya. Aku minum arak. Ya, ini memang kesukaanku. Ayo diminum araknya, Ki. Maafkan aku tadi sampai melupakan kau. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang aku sudah menikmati minuman ini. Aku ingin mabuk sampai puas, sampai besok menjelang pagi. Yuda pun akhirnya lebur bersama Pranasuta dan Kirpati yang nampak sedang bergembira. Malam terus berlalu. Pranasuta dan Kirpati juga yang lainnya tengah tenggelam dalam kegembiraan yang semu. Sampai tak terasa fajar pun muncul dari ufuk timur yang kemudian merambat menuju siang. Dan ketika suasana menjelang siang, di tempat Pranasuta pun sudah kembali seperti biasa. Dan di pendopo kecil yang berada dekat pondok Pranasuta, nampak Kirpati dan Kisatayuda tengah berbincang-bincang dengan Pranasuta. Kemana saja sebenarnya paman selama ini? Aku menanti kedatangan paman sudah cukup lama sekali. Padahal paman bilang setelah purnama ketiga, paman akan kemari. Ternyata hampir lebih dari purnama ketiga, barulah paman muncul. Iya. Aku memang sedang ada urusan. Makanya kedatanganku agak terlambat. Tapi untung saja urusan itu sudah selesai. Dan kau sendiri bagaimana? Setelah kepergianku waktu itu, apakah ada kesulitan? Bukan hanya kesulitan, paman. Tapi justru jadi masalah besar bagi kita, paman. Harum Perwani dan Lingga Jaran masih hidup. Dan inilah yang menjadikan kekhawatiranku, paman. Apakah kau takut menghadapi balas dendam dari kedua anak Praba Sakti itu? Bukan dia yang aku takutkan, paman. Tapi orang-orang dari Mataram yang justru yang mengkhawatirkan aku. Oh, maksudmu para prajurit Mataram? Ya. Dua orang prajurit Mataram telah turut campur dengan masalah kita. Dan sudah beberapa kali anak-anak buahku bentrok dengannya. Kurang aja. Mau apa mereka turut campur dengan masalah kita? Masalah dunia persilakan. Seharusnya mereka hanya diam di istana dan mengurusi ketata negara. Bukan urusan rakyat yang harus dicampur tangani. Lalu bagaimana menurut paman tentang dua orang prajurit itu? Mau tidak mau, kita harus menghadapinya dengan kekerasan dan membuatnya jerah. Tapi bagaimana seandainya para prajurit yang lain akan muncul dan membuat masalah besar bagi kita, paman? Kenapa harus jadi bingung? Justru dari sekarang inilah saatnya. Kita harus mempersiapkan anak-anak buah kita sekuat mungkin dan sebanyak mungkin. Bukankah aku lihat semalam kawan-kawanmu adalah para pendekar yang hebat yang mulai simpati dengan perkumpulan kita? Nah, dengan begitu saja sudah kulihat bagian dari kekuatan kita. Sekali lagi, aku harap kau tak perlu bingung dan cemas dengan orang-orang Mataram itu. Apalagi sekarang ini, aku sudah berada di sini. Dan satu hal akan kukabarkan padamu. Sebentar lagi, tiga orang kawanku akan datang untuk membantu perjuangan kita. Oh, siapa ketiga orang kawan paman itu? Oh, Ki Panggelar, Surawinuja, dan Wanawirata. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kepandaian tinggi. Dengan hadirnya ketiga pendekar aliran sesat itu di sisi kita, artinya akan mempercepat berdirinya perkumpulan Kujangket. Lalu, bagaimana dengan pusaka itu, Pranasuta? Itulah, paman. Sampai saat ini aku belum juga mendapatkan pusaka itu. Dan menurut Arga Dalem, salah satu anak buahku, bahwa pusaka itu berada di tangan salah seorang prajurit Mataram. Par, kenapa sampai bisa jatuh ke tangan prajurit itu? Pusaka Kujang Perak itu. Entahlah, paman. Aku sendiri sampai bingung Kenapa pusaka itu sampai jatuh ke tangan prajurit itu? Lalu apakah kau telah melacaknya kembali? Sudah, Paman. Beberapa orang anak buahku sudah kuperintahkan untuk melacak prajurit Mataram itu. Dan Arga Dalem pun baru saja pergi untuk menyusul Andurawesi yang sampai saat ini belum kembali. Ternyata setelah kepergianku waktu itu, belum ada juga perkembangan tentang perkumpulan kita ini. Kalau begitu kita harus mulai kembali dengan yang baru. Pranasuta, nanti malam adakan perapatan kecil untuk membicarakan masalah perkembangan perkumpulan kita dan menyusun rencana-rencana yang baru. Baik, Paman. Kita tinggalkan perbincangan Kirspati dan Pranasuta dan juga Kisata Yuda. Marilah sekarang kita beralih pada Anting Wulan dan Harum Perwangi yang telah sampai dan berada di Pondok Kidirja Kumara. Siang itu, ketiganya tengah berbincang-bincang di halaman rumah dan duduk di bale-bale yang terbuat dari belahan batang bambu. Lukamu itu tidak seberapa parah, Harum. Beberapa hari lagi pun akan segera kering karena ramuan yang kuboraikan di atas lukamu itu termasuk jenis ramuan yang kuat yang terbuat dari akar-akar hutan. Terima kasih, Paman. Dan maafkan aku. Mungkin kehadiranku akan membuat repot Paman. Sebenarnya kedatanganku kemari bukan saja minta mengobati lukaku saja, tapi juga aku mengharapkan bantuan Paman untuk mengobati kakangku. Iya. Kenapa dengan kakangmu? Apakah dia pun mengalami luka yang parah? Kenapa tidak dibawa kemari? Iya. Boleh dibilang dia mengalami penyakit yang parah, Paman. Kakangku terkena penyakit hilang ingatan. Kasarnya, ia gila. Gila? Oh, lalu siapa nama kakangmu itu? Linggajaran, Paman. Linggajaran? Ah, kakak. Lalu apa hubungannya dengan Kisembung Sena? Kisembung Sena? Dari mana Paman tahu Kisembung Sena? Beliau adalah pamanku. Juga dia masih ada hubungan dengan mendiang ayahku. Oh, jadi Kisembung Sena adalah pamanmu juga? 3 hari yang lalu, beliau singgah di sini bersama seorang prajurit Mataram, Raka Palwakuna namanya. Kedatangannya Kisembung kemari, ia pun meminta pertolonganku untuk menyembuhkan kakangmu Linggajaran. Benarkah, Paman? Sang Hyang Agung, Maha Kuasa kebesaranmu. Ternyata Paman Sembung pun masih hidup dan berniat mencari kakang untuk mengobatinya. Lalu, di mana sekarang Paman Sembung, Paman? Sejak kemarin sore, dia pergi untuk mencari kakangku. Syukurlah. Kalau begitu, aku pun harus membantu untuk mencari kakang Lingga. Tak perlu terpisah-pisah, Harum. Lukamu saja belum lagi sembuh. Kau harus masih menjaga kesehatanmu sampai pulih benar. Ah, Paman, tadi Paman bilang Ki Sembung datang ke pondok Paman bersama laki-laki yang bernama Sakapalwakuna. Iya, benar. Kenapa dengan Sakapalwakuna? Bagaimana dengan keadaan kakang Sakapalwakuna, Paman? Apakah keadaannya baik-baik saja? Iya, dia baik-baik saja. Nampaknya kau kenal dengan dia, Wulan. Bukan sekedar kenal, Paman. Kakang Saka memang suamiku. Syukurlah kalau dia dalam keadaan baik-baik. Iya. Lalu, kapan menurut Paman Kakang Saka dan Kisembung akan kembali lagi kemari? Iya. Mungkin setelah mereka berhasil membawa Linggajaran kemari. Oh ya? Wulan, bagaimana menurutmu? Apakah kau akan menunggu saja di sini sampai suamimu kembali? Atau kau tetap akan pergi untuk mencari kakangku? Sebaiknya aku pergi saja, Harum. Siapa tahu aku bertemu dengan suamiku dan Kisembung. Dengan begitu, akan mempercepat mencari kakangmu. Kasihan kakangmu. Dia terlalu menderita dan perlu segera diobati. Ya, terserahlah denganmu. Dan maafkan aku kalau aku tidak bisa membantunya untuk mencari kakangmu. Apakah kau akan pergi, Wulan? Iya, Paman. Aku pun ingin menolong Harum Perwangi untuk mencari kakangnya. Kenapa tidak di sini saja? Bukankah Kisembung dan Sakapalwakuna sedang mencari Linggajaran? Benar, Paman. Tapi rasanya tidak enak kalau hanya menunggu keberhasilan Kisembung dan Kakang Saka, sementara aku hanya diam tidak membantunya. Ya, terserah kaulah. Yang penting, kau harus hati-hati. Apalagi menurut Sakapalwakuna, bahwa orang-orangnya Pranasuta masih mengincar Linggajaran. Iya, Paman. Aku akan selalu hati-hati. Paman, apakah Paman Sembung selama berada di sini Paman Sembung banyak cerita mengenai masalah yang terjadi terhadap keluarga ayahku. Iya, Ki Sembung banyak cerita mengenai masalah yang terjadi terhadap keluargamu. Bahkan, pusaka yang selama ini dicari-cari Prana Suta berada di tangannya. Tapi sayangnya warangka pusaka Kujang Perak itu hilang. Dan tidak tahu kemana rimpanya. Jadi pusaka itu benar berada di tangan Ki Sembung? Iya. Syukurlah. Pusaka itu memang terlalu bahaya. Jika sampai jatuh ke tangannya Prana Suta, anak itu memang tidak merasa puas dengan apa yang telah didapatkannya. Padahal, kitab itu pun sudah cukup hebat dan berbahaya. Apalagi ditambah dengan pusaka itu. Keparat. Keparat memang Prana Suta. Jika aku sembuh nanti, aku akan mencarinya dan membuat perhitungan dengannya. Hutang pati harus dibayar dengan pati. Begitu juga dengan hutang nyawa. Maka harus dibayar dengan nyawa. Prana Suta. Prana Suta. Sudahlah. Jangan terlalu dibakar hatimu itu dengan rasa dendam. Kalau kau tidak bisa membalas sakit hatimu, serahkan saja segalanya pada Sang Hyang Agung. Orang salah suatu saat akan mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak perlu murka terhadap apa yang telah menimpa hutangmu. Anggaplah ini cobaan buat kita. Iya, Paman. Aku tahu bahwa ini adalah cobaan. Kalau Paman yang mengalami peristiwa pahit ini mungkin Paman akan tabah dan menerimanya dengan kebesaran hati. Tapi aku, Paman, sekalipun aku bisa menerima cobaan ini, kalau belum melihat Prana Suta mati dan terkapar di hadapanku, penasaran rasanya hatiku, Paman. Iya, Paman mengerti. Dan Paman sendiri tidak tahu bagaimana Paman harus memberitahukan kau selain dengan nasihat. Perasaan dendam dan sakit hati memang tidak bisa diobati orang lain. Kalau memang orang itu sendiri tidak mau mengerti dengan nasihat orang lain, perasaan itu akan hilang kalau orang itu sendiri yang mau menyadari dan menghilangkannya. Begitulah juga dengan kau. Paman tidak bisa melarangmu kecuali menasihati. Terima kasih atas segala nasihat Paman. Tapi rasanya hati saya tidak akan tentram kalau Prana Suta belum berhadapan denganku. Iya, dia memang harus berhadapan denganku. Hati Harum Perwani memang tidak bisa untuk diajak tentram lagi jika ia mengingat Prana Suta. Baginya, Prana Suta adalah musuh yang paling besar yang telah menghancurkan hidupnya. Akhirnya, setelah beberapa lama berbincang-bincang, Anting Wulan kemudian berpamitan untuk pergi mencari Lingga Jaran. Harum, mungkin aku tidak bisa menentukan kapan aku akan kembali. Mencari kakakmu agak sedikit sulit, karena ia tidak jelas tempat tinggalnya. Tapi kemungkinan aku akan mencoba datang ke bekas reruntuhan rumahmu di Jatiwangi. Iya, aku tidak bisa berkata apa-apa, Wulan, selain hanya mengucapkan terima kasih atas bantuanmu. Dan kudoakan kau segera berhasil membawa kakakmu kemari. Iya, doakanlah. Mudah-mudahan tak ada kesulitan yang akan menghambat langkahku. Iya, doa aku selalu menyertaimu, Wulan. Paman, aku pamit dulu. Iya, Nduk. Berhati-hatilah. Ayo tunggu. Kita pergi lagi. Hiya, hiya, hiya. Kemudian langsung menghentakkan kudanya untuk pergi. Matahari nampak telah berdiri tegak di atas awan, dan cahayanya nampak terasa terik. Anting Wulan terus berkuda menuju suatu tempat, dan ketika melewati sebuah persimpangan jalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara jeritan seseorang. Thank you. Kenapa dengan wanita itu? Aku mau lihat dari mana suara itu datang. Tunggu, tunggulah di sini. Orang wanita dikeroyok oleh beberapa orang laki-laki. Apa yang ingin dilakukan laki-laki itu? Raja, aku harus menolong wanita itu. Akan kuhajar mereka dengan ranting-ranting ini. Keparat! Kurang aja! Siapa orang yang telah berani mengganggu kesenanganku? Rantan! Tunjukkan dirimu! Atau kau akan kuburu sampai ketemu dan kucincang habis-habisan! Hei! Keparat! Ayo tunjukkan dirimu! Baik! Kalau kau tetap bersembunyi di situ, dorong! Bawa kemari wanita itu! Jangan! Jangan! Jangan aniaya aku! Ampun! Tolong! Berteriaklah terus dan minta tolong pada orang yang telah membunuh anak-anak buahku. Seandainya dia tidak muncul, maka kaulah sebagai ganti atas kematian anak buahku. Kau akan kubunuh. Ayo, berteriaklah dan minta tolong padanya. Ampun, jangan. Jangan kau ganggu aku. Kenapa harus aku yang mengganti nyawa anak-anak buahmu yang mati itu? Bukankah kalian yang jahat? Lepaskan aku. Untuk apa aku dibawa kemari? Lepaskan. Hei, tenang, Nona. Tenang. Semula kau memang akan kupergunakan untuk kesenanganku dan kesenangan anak-anak buahku. Tapi setelah ada orang yang mau ikut-ikutan dengan kesenanganku ini, maka kau kujadikan umpan saja agar dia keluar. Dan kalau dia tidak mau muncul, maka kau harus mati sebagai pengganti atas kematian anak-anak buahku. Jangan! Lepaskan tanganmu ini! Tolong! Jangan cengkram rambutku! Bagus, bagus. Teriaklah terus, karena sebentar lagi nyawamu akan melayang. Ayo, berteriaklah lagi yang keras. Dia sengaja mempermainkan wanita itu. Aku baru ingat, kalau tidak salah, orang inilah yang telah mengkali harum terlantir suami. Kurang hati. Kalau begitu, dia adalah anak buah dari Pranasuta. Dia mencabut pedang. Aku harus menolong wanita itu. Tampaknya ia akan membunuh wanita itu. Terpaksa aku harus membunuhmu, gadis manis. Karena orang itu tidak juga muncul. Ya, seharusnya kau memang dinikmati dulu. Tapi karena terpaksa, apa boleh buat? Hup! Jangan! Jangan! Ampun, Tuhan! Ampun! Dengan wajah garang dan tangan yang masih mencengkram rambut wanita itu, Anjurosi mengacungkan pedangnya yang akan dihunuskan ke dada wanita itu. Dan ketika tangannya hendak bergerak, tiba-tiba saja ada sebuah hentakan keras menepis pedang itu. Hiat! Lepaskan wanita itu. Keparat. Siapa kau? Berbaliklah kemari. Perlihatkan wajahmu, agar aku tidak penasaran untuk membunuhmu. Lepaskan dulu wanita itu. Itu, baru aku akan berbalik memperlihatkan siapa aku ini. Baik. Si Nona Pendekar, menepilah. Nah, lihatlah siapa aku. Hah? Kurang ajar. Ternyata kau orang yang pernah menyelamatkan Harum Perwani. Keparat. Ya, akulah orang yang pernah menyelamatkan Harum Perwani. Sudah berapa kali kau sebenarnya menganiaya wanita manusia besar? Eh, bukan urusanmu aku mau mengganggu wanita kek atau mengganggu siapapun. Eh, wanita keparat, di mana kau sembunyikan Harum Perwani? Dan untuk apa kau menyelamatkan dia waktu itu? Seperti kau juga. Untuk apa kau mengetahui aku mau menolong kek atau tidak? Dan kau tak perlu tahu di mana aku menyembunyikan Harum Perwani. Keparat! Kalau kau tidak mau memberitahukan di mana Harum Perwani kau sembunyikan, maka kau akan tahu akibatnya. Kau tak akan kubiarkan pergi dengan nyawa mendekam dalam tubuhmu, wanita binal. Sayang, gertakanmu tidak pantas kau tunjukkan padaku. Katakan seperti itu hanya pantas kulontarkan pada seorang anak kecil atau pada orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi baiklah, kalau kau mengharapkan harum perwangi, asal dengan syarat, beritahu aku juga di mana Pranasuta bersembunyi. Weh! Suatu imbalan yang tidak pantas dan tidak layak untuk didengar. Sekalipun aku tidak mendapatkan harum perwangi, tidak apa-apa. Asal aku bisa membawamu ke hadapan Pranasuta, dan aku tidak akan memberitahukan kau di mana Pranasuta bersembunyi. Lagi pula, untuk apa kau tanyakan Pranasuta wanita keparat, ha? Pranasuta harus bertanggung jawab atas kematian ayahnya Harum Perwangi. Dan juga, dia pun harus bertanggung jawab pada pemerintahan Mataram, karena dia telah membuat onar dan merugikan warga desa. Tindakan seperti ini sudah termasuk tindakan jahat yang harus dipertanggung jawab. Jangan mentang-mentang kau seorang prajurit, Nona. Lantas tindakan Pranasuta kau hubung-hubungkan dengan pemerintahan Mataram. Sekalipun para prajurit Mataram mau turut campur dengan urusan kami, semuanya itu tidak akan ada artinya, karena mereka tidak tahu persoalan apa yang terjadi di hadapan kami. Hah? Hentikan tertawamu. Siapa bilang aku tidak tahu persoalan kalian? Harum Perwangi banyak cerita mengenai kejahatan Pranasuta dan kejahatan secumuk-secumuk anak buah Pranasuta maupun kalian. Sekarang kau boleh tertawa sampai sepuas hati, tapi sebentar lagi kalian akan bertekuk lutut untuk memberitahukan di mana Pranasuta sembunyi. Keparat! Wanita sombong! Baik, mungkin kalau hanya dengar kata-kata saja, kau tidak akan takut. Tapi kalau dengan pedang ini, barangkali kau akan menjerit seperti wanita itu. Lihat ini! Hei! Manusia kecil! Manusia-manusia macam kalian memang harus disingkirkan dari jahat ini. Hei, anak-anak, tangkap wanita itu. Ayo ajar. Hayat, ayo. Dengan mudah menghajar anak-anak buah Andrawesi. Pertarungan terlihat tak berimbang, sekalipun Anting Wulan menghadapi beberapa orang anak buah Andrawesi. Dan dalam beberapa saat saja, Anting Wulan dapat merobohkan musuh-musuhnya. Melihat hal yang demikian, Andrawesi jadi terperangah juga, dan kemudian diam-diam ia meninggalkan tempat itu. Aku harus menjauh dari wanita itu. Gila, tidak kusangka wanita itu hebat berkepandian tinggi. Hanya beberapa gebrakan saja, anak-anak buahku banyak yang tewas. Padahal dia tidak menggunakan pedangnya. Apalagi dia menggunakan pedangnya. Oh, aku harus cepat-cepat menjauh dari tempat itu. Andrawesi terus berlari, nafasnya terengah-engah. Sementara itu Anting Wulan yang masih menghadapi beberapa anak buah Andrawesi segera menyadari bahwa Andrawesi sudah tak berada di tempat itu. Sini. Aku harus mencarinya dan mendapatkan orang itu, karena dialah yang banyak mengetahui tentang Pranasuta. Aku harus mencarinya, dan aku rasa dia belum jauh dari sini. Kembali dengan tangan hati. daripada aku harus malu kalah melawan seorang wanita. Aduh, mudah-mudahan saja dia tidak mengejarku. Kelihatannya dia kelelahan. Dasar manusia pengecut. Mana kau manusia pengecut? Tidak kusangka orang yang berani gembar-gembor seperti itu ternyata mempunyai nyali yang pengecut. Kenapa kau lari ke parang? Jangan banyak bicara kau wanita bina. Sial, benar-benar wanita yang hebat. Dalam sekejap saja dia sudah bisa menyusulku. Kelihatannya kau sangat ketakutan sekali di sana. Sebaiknya kau memang harus menyerah dan katakan di mana Pranasuta bersembunyi. Kalau kau mau membantuku untuk menjelaskan di mana Pranasuta sembunyi, maka kau akan kubebaskan dan kubiarkan pergi dengan selamat. Kaparata, jangan banyak bicara kau wanita jalang. Hadapilah aku dulu kalau kau benar-benar ingin mengorek keterangan dariku. Masih punya nyali juga kau rupanya pengecut. Baiklah, akan kulayani apa maumu. Kalau kau mau selamat, jangan-jangan coba-coba berbuat licik dengan mengeluarkan senjata rahasiamu. Percuma, karena aku tahu semua itu. Keluarkan semua senjata rahasiamu. Cepat, atau kakimu ini akan kuremukkan. Iya, Nona Pendekar. Semuanya. Iya. Ini sudah semua, Nona. Bagus. Nah, sekarang katakan di mana Pranasuta sembunyi. Cepat bicara. Jangan diam seperti itu. Iya, Nona. Dengan penuh rasa ketakutan, kemudian Andurawesi memberitahukan di mana Pranasuta bersembunyi. Dan setelah itu, Anting Wulan pun melepaskannya. Namun ketika Anting Wulan melepaskan Andurawesi dan kemudian meninggalkannya, tiba-tiba Andurawesi mengambil beberapa senjata rahasianya yang kemudian dilemparkan ke arah punggung Anting Wulan. Kurang ajar! Kau! Masih saja mau berbuat jahat. Padahal keadaannya sedang terjepit. Aku jadi sangsi dengan keterangannya mengenai tempat persembunyian Pranasuta. Sebaiknya aku mencari lingga jaran. Setelah itu baru aku lacak apakah benar keterangan orang itu bahwa tempat Pranasuta bersembunyi di sana. Anting Wulan kemudian kembali melesat pergi menuju ke kudanya lagi. Dan setelah itu ia melanjutkan kembali perjalanannya untuk mencari lingga jaran. Sementara itu lingga jaran yang tubuhnya masih dalam keadaan terluka nampak bersandar di dinding sebuah gua, di mana gua itu adalah tempat tinggalnya. Dia telah dirawat olehmu, ayah. Tapi dia jahat. Tidak peduli denganku. Pranasuta jahat. Aduh. Bibirku mengeluarkan darah. Aduh. Tapi aku sudah membuktikan pada Pranasuta bahwa aku masih mampu menggunakan ilmu kanuraga. Dan anak buahnya sudah aku buat jatuh. Aku masih mampu. Aduh, aku haus. Aku harus keluar dari gua ini untuk mencari air. Iya, aku harus keluar. Dengan tubuh Gontai, Lingga Jaran keluar dari gua itu. Bibirnya masih kelihatan berdarah. Bajunya kotor tidak karuan. Lingga Jaran terus melangkah untuk mencari air. Dan ia tidak menyadari kalau ada beberapa orang tengah memperhatikannya. Mudah-mudahan aku kuat untuk melangkah mencari air. Tubuhku masih terasa sakit. Tapi apakah orang-orangnya Pranasuta masih mau membuat celaka diriku? Kenapa aku harus takut? Aku toh masih mempunyai ilmu kanuragan. Lingga Jaran tidak pernah takut pada orang-orang jahat. Oh, itu dia air yang kucari. Kali ini kelihatan bening dan segar. Aku akan mandi dan minum sepuas-puasnya. Rupanya si gila itu tinggal di gua. Kupikir dia sudah mampus dihajar Pranasuta waktu itu. Ternyata dia masih hidup. Kalau begitu, sekarang dia harus mampus di tanganku. Dan anak-anak buahku yang lain akan kusuruh menggeledah gua itu. Hei, kau kesini. Ya. Ada apa, Kakang? Kau saja. Iya, kau. Ajak dua orang temanmu untuk menggeledah tempat orang gila itu. Maksud Kakang, menggeledah gua itu? Iya, habis tempat yang mana untuk digeledah? Goblok. Ya, sudahlah, cepat sana pergi. Kalau tidak menemukan apa-apa, segeralah kembali mengerti. Iya, Kakang. Sudah sana pergi. Iya. Goblok tua. Gila itu dan bawa kemari. Iya, tolong. Iya. Tanpa disadari Lingga Jaran, anak-anak buah Arga Dalam bermunculan dari balik semak-semak dan langsung mengepung Lingga Jaran. Lingga Jaran sempat tersentak kaget, tapi kemudian dia acuh. Seakan-akan tidak peduli dengan orang-orang yang mengepungnya. Melihat hal yang demikian, Arga Dalam yang semula masih bersembunyi di balik semak-semak muncul dengan garang. Kau ada di sini juga? Banyak sekali kawan-kawanmu di sana. Mana Pranasuta? Mana? Aku masih kuat dan masih hidup. Kau mau apa kemari? Mau menggangguku lagi? Ayo. Atau kau mau membunuhku bersama kawan-kawanmu? Dasar manusia gila. Kau memang harus mampus. Kau tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Manusia sepertimu hanya jadi sampah saja di dunia ini. Hei, anak-anak! Seret orang gila ini ke tempat yang luas. Jangan biarkan dia main di kali ini. Seret! dan kita siksa dia di sana sampai mampus. Ayo, jangan, aku tidak mau ditangkap. Kalian jahat. Tubuhku sudah luka dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi untuk melawan kalian. Oh, jangan. Ayo, seret aku, bunuh aku, sakiti aku. Kalian pasti tidak berani. Lihat, aku menggenggam apa ini, huh? Ayo, majulah kalian kalau memang kepala kalian ingin pecah. Ayo maju. Kenapa harus takut dengan orang gila seperti itu? Ayo, maju. Jangan takut. Anak-anak buah Argadana tak ada yang berani mendekat melihat Linggajaran menggenggam batu sebesar kepala. Tinggal Argadana berteriak-teriak marah melihat kepengecutan anak-anak buahnya. Akhirnya, setelah melihat Argadana mengancam anak-anak buahnya, salah seorang dari mereka ada yang maju. Tapi sungguh malang anak buah Argadana itu. Ketika ia menubruk Linggajaran, batu itu terlepas dan menimpa kepalanya hingga pecah. Cepat, orang tidak waras itu telah jatuh. Tangkap dan seret bawa kemari. Iya. Ayo, seret. Ayo. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Aduh. Aduh, apa-apaan ini ya. Ayo, seret terus. Bawa kemari. Cukup. Kau apakan diri? Lepaskan dia di situ, ha? Rasakan tendangan ini, hei orang gila. Bagaikan seekor binatang yang tak berdaya, Linggajaran disiksa, ditendang dan dipukul. Ketika kejadian itu tengah berlangsung, tak jauh dari tempat itu, Raden Sakapalwakuna dan Ki Sembung Sena lewat untuk menuju selatan. Keduanya pun mendengarkan teriakan Linggajaran. Ki Sembung, tunggu sebentar. Hentikan langkah kuda kita. Ada apa kau menghentikan langkah, Saka? Aku mendengarkan jeritan seseorang. Apakah kau tidak mendengarnya? Cobalah kau dengar baik-baik. Oh iya, aku mendengar. Tapi kenapa suara itu terdengar seolah main-main? Maksudmu tidak seperti orang ketakutan? Iya, kedengarannya tidak seperti orang ketakutan. Bagaimana kalau kita melihatnya, Ki? Siapa tahu orang itu butuh pertolongan kita. Ayolah. Apakah kuda kita tambatkan di sini saja? Iya, kita biarkan saja di sini. Rasanya suara itu tak jauh dari sini. Ayo lagi. Apakah kalian sudah puas menyakitiku? Kau yang mempunyai tenaga kuat. Ayo, siksa aku lagi. Percuma. Sebetulnya kalau kalian hanya menyiksa aku saja, kalau tidak sekalian membunuh. Aku kebal terhadap pukulan-pukulan seperti itu. Ayo, pukullah atau kalian bunuh juga boleh. Kebal terhadap pukulan juga orang ini. Iya, memang lebih baik kubunuh saja dengan pedangku daripada membuat aku kesal dan muak. Dengan hati kesal, Arga dalam kemudian mencabut pedangnya. Ia tatap sejenak lingkar jalan, dan kemudian ia kibaskan pedang itu. Tapi sebelum pedang itu sempat menyentuh leher Linggajaran, tiba-tiba pedang itu dihempas seseorang sehingga terlempar jauh beberapa tombak. Barat, siapa kau? Sungguh pikun sekali kau di sana. Belum beberapa lama kita bertemu, kau sudah lupa padaku. Oh, ya, aku baru ingat. Kaulah prajurit Mataram itu. Bagus, kita bertemu di sini. Jadi tidak susah-susah aku mencarimu. Sungguh biadab sekali tindakanmu, Kisana. Kau sama sekali tidak mempunyai peri kemanusiaan, menganiaya orang yang sudah tidak berdaya. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari orang ini, ha? Jangan berpura-pura bodoh kau, prajurit. Bukankah kau tahu bahwa orang ini adalah Linggajaran, anak Ki Prabu Sakti itu? Dan tentu saja aku berbuat demikian karena aku mengharapkan pusaka Kujang Perak itu. Tapi untunglah kau datang tepat pada waktunya. Dan bukankah pusaka itu ada padamu? Hanya merebutkan pusaka yang tidak ada artinya. Kau sampai tega berbuat demikian terhadap orang yang tidak normal pikirannya. Ya, pusaka itu memang berada padaku. Lantas apa maumu terhadap pusaka itu? Aku jelas mengharapkan pusaka itu jatuh ke tanganku. Tapi kalau kau tidak memberikannya, maka kau akan tahu akibatnya. Aku tidak takut dengan segala gertakanmu, Kisanak. Bangsat! Rupanya kau memang ingin mencari mati, prajurit. Hap! Raka! Minggirlah. Biar aku yang melayani orang ini. Sudah lama juga aku tidak melatih ilmu kanuraganku. Hap! Kisanak! Apakah pusaka ini yang kalian perebutkan selama ini? Iya, itulah pusaka Kujang Perak. Benar-benar menakjubkan. Cahaya kuning yang dipancarkan pusaka itu seolah-olah mengandung kekuatan lain. Aku harus bisa merebutnya. Hup! Tenang, Kisana. Kau tidak usah bernafsu untuk memilikinya. Tapi kalau kau memang tergesa-gesa untuk merebutnya, silakan, ambillah. Melihat pusaka Kujang Perak yang digenggam Ki Sembung Senang, Arga dalam menjadi penasaran dibuatnya. Namun sayang sekali, Ki Sembung Senang tidak menyadari kalau ada bahaya tengah mengancamnya. Tiga orang anak buah Arga Dalam yang barusan saja melihat goa tempat tinggal Linggajaran tiba-tiba sudah muncul di tempat itu. Dan seketika itu juga menerjang Ki Sembung Sena. Ki Sembung Sena dapat menghindar, tapi malang pusaka itu lepas dari tangannya dan kesempatan itu dipergunakan Arga Dalam. Pusaka itu berhasil direbut. Barat, pusaka Kujang Perak. Ternyata tidak terlalu sulit untuk memiliki pusaka ini. Hei, anak-anak, hadapi kedua orang keparat itu. Aku akan membawa pusaka ini pada Raden Pranasuta. Cepat, layani orang itu. Baik, Kakang. Orang ajar. Aku harus mengejar orang itu. Saka, layanilah cecurut-cecurut ini. Hup! Hup! Tunggu, Kakek Pelk. Kau tak akan bisa pergi begitu saja dari sini. Baik. Menyingkirlah. Hup! Hup! Kisah tak bisa berbuat sesuatu untuk mengejar orang yang membawa pusaka itu. Dan aku sendiri tak bisa meninggalkan Linggajaran begitu saja. Aku khawatir ia akan kembali pergi. Sebaiknya aku tutup saja orang-orangnya. Kurang ajar. Mereka mulai menyerangku. Ya! Sang Sena memang jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak sempat mengejar Argadana, dan Raden Sakapalwaguna pun jadi turun tangan menghadapi anak-anak buah Argadana. Pertarungan hanya beberapa saat saja. Anak-anak buah Argadana pun akhirnya roboh semua, dan Ki Sembung Sena hanya bisa terpaku melihat kelengahannya itu. Sudahlah Ki Sembung, tak ada gunanya kau merenungi kelengahan itu. Masih ada yang lebih penting untuk kita perbuat selain hanya memikirkan pusaka itu. Linggajaran harus kita bawa untuk segera diobati. Aku benar-benar bodoh. Aku jadi bingung. Kenapa aku jadi selengah itu? Apakah karena aku sudah tua dan pikun, lantas mudah kecolongan? Ilmu kanuraganku seolah-olah sudah seperti air kerbau saja, beku dan tidak berfungsi. Pusaka itu terlalu berbahaya, Saka. Aku khawatir mereka salah mempergunakannya. Iya, saya mengerti. Tapi waktu kita masih panjang, Ki. Sebaiknya kita bawa dulu Linggajaran. Setelah itu, baru kita mencari pusaka itu. Ayolah, kau tunggu di sini. Biar saya mengambil kuda-kuda itu. Lihat, dengan menyambut pusaka itu, setelah Linggajaran berada di pondok di Kijang, aku harus mencari kembali pusaka itu. Ya, menurut disembung pusaka itu sangat berbahaya. Raden Saka dan Ki Sembung yang sedang membawa Linggajaran. Sekarang kita beralih pada Argadana yang berhasil membawa pusaka Kujang Perak. Ia masih terus berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Hatinya nampak berbunga-bunga dengan keberhasilan itu. Itu tidak dapat mengejarku. Aku berhasil. Ya, aku berhasil menguasai pusaka ampuh ini. Benar-benar sebuah pusaka yang hebat. Tapi apakah pusaka ini akan kuberikan pada Pranasuta? Tidak. Aku tidak akan memberikan pusaka ini pada siapapun. Pusaka ini telah menjadi milikku, dan aku telah mendapatkannya dengan susah payah. Aku akan kembali ke tempat Pranasuta, dan pusaka ini akan kusembunyikan. Aku memang menginginkan pusaka ini sejak dari dulu. Sekalipun aku mempunyai kepandaian tak seberapa, tapi pusaka ini akan membawaku menjadi seorang yang berjaya. Sebaiknya aku kembali saja ke tempat Pranasuta. Jadi Andurawati telah gagal melaksanakan tugasnya. Benar, Raden. Bukan saja gagal, dia pun tidak mampu melawan wanita pendekar itu, Raden. Wanita pendekar? Apakah wanita pendekar yang kau maksudkan itu adalah wanita prajurit Mataram itu? Iya, benar, Raden. Lalu Andurawati sendiri bagaimana? Kenapa ia tidak muncul bersamamu? Dia tewas, Raden. Tewas? Puh. Bagus sekali. Dan aku suka. Iya, lebih baik dia mampus daripada kembali dengan tangan hampa. gagal dan gagal terus. Jadi yang masih hidup tinggal kalian bertiga, begitu? Iya, Raden. Aku harap Raden jangan marah terhadap kami bertiga. Kami mengaku gagal. Lain kali, jika kami diberi tugas lagi, kami akan melaksanakan dengan baik dan berhasil, Raden. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan kami, dan janganlah kami dihukum, Raden. Dasar pengecut! Sayang sekali. Aku mempunyai banyak anak buah, tapi anak-anak buahku kebanyakan adalah orang-orang yang pengecut. Aku tidak akan menghukummu. Aku hanya akan memberimu sebuah hadiah, dan hadiah ini tidak bisa kalian tolak. Jangan, Raden. Kami bertiga tidak butuh hadiah dari Raden. Kami hanya menginginkan Raden memaafkan kelalaian kami, Raden. Jangan, Raden. Maaf. Kau pikir hanya dengan kata-kata maaf, lantas aku mau memaafkan kalian? Tidak. Aku sudah bosan dengan kegagalan kalian. Nah, sekarang kalian lihat ini. Apa yang ingin Raden lakukan terhadap kami, Raden? Aku hanya ingin tahu apakah kalian sanggup atau tidak melawanku jika aku suruh untuk meroyokku. Tidak, Raden. Kami tidak mau melawan Raden, walaupun Raden perintahkan kami untuk melawan Raden. Jangan, Raden. Raden orang hebat. Kami pasti kalah, Raden. Jadi aku orang hebat? Iya, Raden. Bagus sekali kau telah memujiku dengan baik. Tapi sayang, kalian harus mati sekarang juga. Karena kalian telah gagal melaksanakan tugas. Nah, rasakan ini. Bagus sekali. Suatu cara yang tepat untuk memberikan hadiah pada orang yang gagal melaksanakan tugasnya. Sebenarnya aku tidak mau membunuh mereka, Paman. Tapi karena kegagalan terus yang mereka dapatkan, ya, terpaksa aku harus bertindak begitu. Tidak apa. Dan hukuman seperti itu sangat tepat bagi orang yang gagal melaksanakan tugasnya. Kau pikir aku tidak pernah melakukan hal seperti itu? Rasanya terlalu sering aku bertindak seperti Paul Pranasuta. Sudahlah. Lalu bagaimana sekarang? Seandainya Andurawesi membuka rahasia tentang tempat persembunyianmu ini, entahlah, Paman. Tapi yang jelas aku siap menerima kedatangan mereka. Dan menurut dugaanku pun, aku rasa mereka akan tahu tempat persembunyianku ini. Aku tidak takut karena aku telah siap dengan segalanya. Bagus. Memang tak ada yang perlu ditakutkan. Aku toh sudah ada di sini. Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Sebenarnya kita sudah kuat, Pranasuta. Hanya saya, pusaka itu belum kita dapatkan. Tenanglah, Paman. Aku yakin suatu saat pusaka itu akan berada di tangan kita. Dan aku pun masih menunggu kabar dari Argadala. Argadala? Ya. Aku sebenarnya tidak pernah menaruh simpati pada anak buahmu yang satu itu. Raut wajahnya mencerminkan wajah seorang pengkhianat. Kenapa Paman berpandangan seperti itu terhadap Argadala? Ya. Karena aku melihat ketidakjujuran dari tingkah laku yang ia lakukan di hadapanku. Aku tahu mana yang jujur dan mana yang tidak. Walaupun hanya dari gerak-gerik yang ia tunjukkan. Iya. Sebenarnya aku pun merasa curiga terhadapnya, Paman. Dua kali aku memergoki dia bersama Kisapta sedang berbicara sesuatu. Keduanya kelihatan nampak gugup. Dan ketika aku tanya apa yang mereka bicarakan, mereka seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Nah, kalau begitu tepat bukan dugaanku. Sebaiknya mulai hari ini, kau berhati-hatilah, Pranasuta. Aku tidak ingin rencana yang kita susun ini hancur oleh orang-orang kita sendiri yang akan mencoba mengkhianati kita. Iya, Paman. Mulai hari ini aku akan selalu berhati-hati terhadap anak-anak buahku yang kelihatan mencurigakan. Lalu, kapan katanya Arga Dalam akan kembali? Entahlah, Paman. Ia tidak bilang kapan akan kembali. Dan yang jelas, ia telah kutekankan bahwa ia tidak boleh kembali sebelum membawa hasil atau kabar yang memuaskan. Kalau begitu kita tunggu saja. Setelah keduanya selesai berbincang-bincang, keduanya pun bubar. Sementara itu Arga Dalam yang nampak tengah berlari untuk kembali ke tempatnya, dia pun sampai di tempat yang dituju. Namun ketika ia sampai di tempat itu, hatinya jadi resah dan bimbang tentang pusaka itu. Apakah aku akan tetap menyimpan pusaka ini? Sementara aku tidak mengerti keampuhan yang terkandung di dalam pusaka ini. Tapi, kalau aku berikan pada Pranasuta, tentunya ia akan semakin berbahaya bagiku. Aku jadi bingung dan resah. Apa sebaiknya aku berikan pada Kirspati saja? Arga Dalam. Kirspati. Kelihatannya kau gugup. Ada. Bagaimana dengan anak-anak buahmu, Arga Dalam? Aku gagal, Ki. Kemana Raden Pranasuta? Ada. Kenapa dengan Pranasuta? Tidak, Ki. Aku hanya ingin melaporkan bahwa aku gagal mendapatkan pusaka itu. Dan gagal mencari tahu di mana Harun Berwangi berada. Kenapa kau hanya bicara itu saja harus bertemu dengan Pranasuta? Denganku pun sudah cukup. Tapi, kalau kau sampai bicara dengan Pranasuta karena masalah kegagalan, maka nasibmu akan sama dengan tiga orang anak buah Andurawesi yang gagal itu. Kenapa dengan tiga orang anak buah Andurawesi itu, Ki? Mereka gagal. Kemudian mendapat hukuman. Hukuman? Iya. Hukuman mati. Dan kalau kau sampai menghadap Pranasuta karena kegagalanmu, maka kau pun akan sama seperti mereka. Mati karena gagal. Tapi, aku sebenarnya tidak percaya bahwa kau gagal dalam melakukan tugasmu. Bukankah kau mempunyai julukan maling sesat? Artinya dengan julukanmu itu, kau tentu bisa dengan mudah mendapatkan pusaka itu, Arga Dalam. Kenapa Kirspati mempunyai dugaan buruk terhadapku? Nada bicaramu menunjukkan bahwa kau benar-benar curiga padaku. Sekalipun aku telah mendapatkan pusaka itu, barangkali aku tidak akan menyerahkan pusaka itu kepadamu. Sejak dulu, kau memang selalu tidak menyukaiku. Makanya, cara memandangku pun selalu diisi oleh kecurigaan-kecurigaanmu yang tanpa dasar. Sudahlah, Ki. Aku tidak ada urusan denganmu. Tunggu dulu. Sekalipun kau mempunyai urusan dengan Pranasuta, itu sama saja bahwa kau telah berurusan denganku. Tunggu kataku. Keparat, bocah tunggu. Iya. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Ki? Kejujuran. Ya, aku menginginkan kejujuran dari mulutmu. Tunggu kataku. Keparat, bocah berdeguk. Kurang ajar. Apakah benar ia telah mengetahui bahwa aku membawa pusaka itu? Maaf, Kirspati. Aku benar-benar telah berkata jujur terhadapmu. Untuk apa aku mendustaimu? Sudah aku katakan bahwa aku tidak percaya kalau kau belum membuktikannya bahwa kau memang benar-benar tidak berbohong. Nah, sekarang buktikanlah bahwa kau memang benar-benar tidak berdusta. Ayo. Aneh. Bagaimana aku harus membuktikan bahwa aku tidak berdusta? Janganlah berlagak yang aneh-aneh, Kirspati. Semua yang kau lakukan ini bukan justru membuat kita bertambah baik, tapi justru membuat retak hubungan kita. Aku tidak peduli. Dan tak ada ruginya retak hubungan dengan baik. Kalau kau tidak mau membuktikan bahwa kau tidak dusta, maka aku yang akan menggeledahmu. Orang sungguh tidak sopan, Kirspati. Beginikah tingkah dari orang tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan? Ha? Sakti menerjang Arga Dalem dengan penuh amarah. Jurus-jurusnya terarah, seolah-olah menggeledah tubuh Arga Dalem. Dan Arga Dalem sendiri memang bukanlah tandingan Kirspati. Ia hanya bisa berkelit dan memukul tanpa mengenai sasaran. Kirspati terus memburu Arga Dalem dengan jurus-jurusnya, hingga suatu ketika ia menyentuh sesuatu dari balik baju Arga Dalem. Dan ketika ia hendak berbuat lebih jauh, Pranasuta pun muncul mencegahnya. Pranasuta, apa yang terjadi? Kenapa kalian jadi bentrok seperti ini? Kirspati lah yang memulai Pranasuta. Aku sebenarnya tidak menginginkan bentrokan ini terjadi. Ya, aku memang yang memulai, karena aku mencurigainya. Sudahlah, Paman. Tak ada gunanya kita saling bentrok di antara teman sendiri. Kalau memang Paman menaruh curiga pada Arga Dalem, simpanlah kecurigaan Paman sampai Paman benar-benar membuktikannya. Oh, begitu. Kalau begitu, aku telah membuktikan. Arga Dalem, keluarkan apa yang kau sembunyikan dari balik bajumu itu. Aku mau tahu benda apakah itu. Ayo. Orang macam, ia telah mengetahuinya. Rupanya tadi ia telah menyentuhnya. Lebih baik pusaka ini kuserahkan saja pada Pranasuta. Ya, aku memang tidak sanggup melawan kedua orang ini, sekalipun aku telah memiliki pusaka ini. Raden Pranasuta, sebenarnya aku ingin menyerahkan pusaka ini. Tidak ingin sampai diketahui orang lain, tapi karena sudah terlanjur begini, terpaksa aku menyerahkan padamu di sini. Tunggu. Apakah pusaka yang akan kau berikan itu adalah pusaka Kujang Pera? Benar, Raden. Nah, inilah pusaka itu. Oh, iya, benar. Iya, benar, itu adalah pusaka Kujang Pera itu. Arga Dalem, cepat berikan pusaka itu padaku. Ini, Raden. Luar biasa sekali. Kau memang hebat, Arga Dalem. Tidak sia-sia aku mempunyai anak buah sepertimu. Lengkap sudah keadaanku kini. Dan sebentar lagi aku akan menguasai dunia persilatan di tanah Mataram ini. Benar-benar sebuah pusaka yang hebat. Cahaya kuning yang dipancarkan seolah-olah mengandung kekuatan yang hebat. Paman dan Kau Arga, sekarang mari kita buktikan bahwa pusaka ini benar-benar sebuah pusaka yang hebat. Hop, hop. Dengan perasaan bangga dan kekaguman yang tak habis-habisnya, Pranasuta kemudian ingin membuktikan kehebatan pusaka itu. Sambil memutar-mutarkan pusaka itu ke udara, Pranasuta kemudian merapau ajian Kujang Getih. Dan tidak lama kemudian, pusaka itu pun diarahkan ke sebuah pohon besar. Dan apa yang terjadi? Benar-benar luar biasa. Benar-benar sebuah pusaka yang hebat dan tak ada tandingnya di tanah Mataram ini. Paman, ayolah kita rayakan keberhasilan mendapatkan pusaka ini. Arga Dalem, aku akan memberikan sebuah kedudukan yang cukup lumayan atas keberhasilanmu ini untuk mendapatkan pusaka Kujang Pera. Ya, purnama nanti kita akan segera meresmikan berdirinya perguruan Kujang Getih. Dan aku akan kembali mengundang tokoh-tokoh sesat untuk bergabung denganku. Aku sudah ingin cepat-cepat dan membuktikan bahwa akulah di jagat ini yang hebat, yang dikjaya. Ayo, Paman, Arga Dalem. Thank you. kita tinggalkan Pranasuta dan kedua orang rekannya yang sedang bergembira dengan berhasilnya membawa pusaka itu. Sekarang marilah kita lihat perjalanan Raden Saka dan Kesembung yang sedang membawa Lingga Jaran menuju Pondok Kidir Jakumara. Keduanya terus melangkah menghentakkan kaki kudanya. Dan suasana pun nampak mulai senja, yang artinya malam segera turun. Nah, aku pun menyadarinya. Ya, memang tidaklah bisa menentukan jalan hidup kita dengan sesuka hati. Manusia hanya bisa merencah, tapi sang yang agunglah yang menentukan setiap langkah. Aku benar-benar bodoh atas tindakanku tadi. Dan yang paling menyebalkan, aku sama sekali tidak peka terhadap bahaya yang mengancam. Sebenarnya sama juga dengan saya, Ki. Saya sendiri lengah karena memperhatikan Lingga Jaran. Walau kau lengah pantas karena ada yang sedang kau pikirkan, tapi aku benar-benar bodoh. Bagaimana nantinya keadaan pusaka itu? Aku benar-benar khawatir, Saka. Tidak perlu kau cemaskan sekali, Ki. Seperti yang sudah saya katakan, waktu kita masih banyak, Ki. Setelah kita membawa Lingga Jaran pada Ki Kirja, barulah kita kembali pergi untuk mencari pusaka itu, Ki. Iya, tapi kita tidak tahu di mana Pranasuta dan orang-orangnya bersembunyi, Saka. Kalau kita kembali pergi dan melacak di mana Pranasuta bersembunyi, tentunya akan memakan waktu yang banyak. Aku jadi bingung, Saka. Ya, saya rasa memang memakan waktu yang banyak, Ki. Tapi daripada kita diamkan, lantas akan menjadi membahayakan dunia persilatan. Bukankah lebih baik kita cari saja, Ki? Menurut yang Aki katakan, pusaka itu terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan Pranasuta. Nah, apakah tidak lebih baik kita cari saja, Ki? Iya, kita memang harus mencarinya. Dan ini adalah tanggung jawabku. Malah aku lalai. Baiklah, setelah kita membawa Lingga Jaran pada Ki Dirja, kita akan kembali pergi untuk mencari pusaka itu. Tapi bagaimana dengan kau? Apakah kau tidak merasa berat dengan segala beban ini? Padahal ini bukanlah persoalanmu. Tidak, Ki. Kalau waktu itu bukan persoalanku, tapi sekarang sudah menjadi persoalanku. Lagi pula, bukankah ini menyangkut masalah keselamatan negeri? Benar, Saka. Nah, kalau demikian, ini adalah sudah menjadi tugasku. Kisemung tak perlu khawatir denganku. Aku tak merasa keberatan mengikuti langkahmu untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah sepantasnya kita saling tolong-menolong sesama insan, apalagi yang menyangkut keselamatan negeri. Maafkanlah aku, Saka. Barangkali kata-kataku kurang berkenan di hatimu. Bukan maksudku untuk membuatmu kecewa. Sudah lagi, aku mengerti. Dan aku suka atas keberkahanmu. Iya, Saka. Apakah kita akan terus melakukan perjalanan? Kelihatannya perjalanan ini tidak mungkin untuk kita teruskan. Suasana sudah mulai agak gelap. Kalau saja malam ini adalah malam bulan purnama, mungkin perjalanan kita tidak mengalami kesulitan. Bagaimana, Saka? Apakah kita akan meneruskan perjalanan kita? Terserah Aki. Kalau memang perjalanan ini terasa agak lambat karena suasana yang kelihatan mulai gelap, tak ada salahnya kita istirahat dulu. Iya, sebaiknya kita memang istirahat dulu. Kita berhenti di sekitar sini saja, Saka. Kelihatannya tempat di sini cukup baik untuk istirahat. Ya, Ki. Kemudian memutuskan diri untuk istirahat. Suasana di tempat itu kelihatan memang agak lengang dan sangat baik untuk istirahat. Setelah keduanya berhenti di tempat itu, Raden Saka kemudian membuat api unggun dan Lingga Jaran kelihatan masih dalam keadaan belum sadarkan diri. Kisembung, lihatlah bagaimana keadaan Lingga Jaran. Apakah dia dalam keadaan baik-baik? Wajah Lingga Jawa nampak pucat sekali. Dan tubuhnya kelihatan lemah. Apakah hal itu akibat dari penganiayaan anak-anak buah Prana Suta tadi? Kelihatannya demikian. Untung saja tubuh anak ini kuat dan mempunyai tulang-tulang yang bagus. Kalau saja bukan dia yang mengalami, entah bagaimana. Saja, iya. Bagaimana kau lepaskan dulu kotokan di tubuhnya? Apakah kau tak khawatir dengan keadaan itu? Seandainya ku lepaskan kotokannya. Maksudmu, kau khawatir dia melarikan diri? Iya, begitulah. Kau tak perlu khawatir. Tubuhnya sangat lemah. Dia tidak mungkin dapat melarikan diri lagi. Baiklah, kalau memang demikian. Kalau boleh tahu, apa maksud Kisembung memintaku untuk melepaskan totokannya? Aku hanya ingin tahu sampai sejauh mana dia mengalami ketenangan jiwa. Barangkali saja aku dapat sedikit mengobatinya sebelum kita membawa pada diri raja. Iya. Lihat dia. Kelihatannya dia mulai siuman. Tapi tenaganya seakan-akan lemah. Iya. Dia tak mampu bergerak. Iya. Dia seolah-olah sama sekali tidak mempunyai tenaga. Kasihan sekali anaknya. Siapa kalian? Apakah kalian termasuk orang-orang Prana Suta? Apakah kalian pun mau menghajarku lagi? Ayolah kalau memang demikian. Ayo, kenapa kalian diam? Dua kali aku mengalami pukulan. Yang pertama Prana Suta sendiri ketika di pondok itu. Dan yang kedua waktu di kali tadi. Lalu apakah ini yang ketiga kalinya? Ayo, pukullah. Asal kalian tahu, aku tidak akan mati kecuali dibunuh. Ayo, aku sudah memberitahu rahasianya. Mau bunuh juga boleh. Silahkan di sana. Ger, apakah kau lupa padaku? Kau? Oh, ingat. Ingat. Kau adalah laki-laki tua yang peot. Dan aku tahu kau pasti orang-orangnya Prana Suta. Bukan, Ger. Aku dan Saka bukanlah orang-orangnya Prana Suta. Aku membawamu justru akan menolongmu dari penderitaan yang selama ini kau alami. Manis juga kenyataannya. Tapi aku tidak percaya. Semua orang yang menghadapi rata-rata adalah orang jahat yang setiap saat membuat tulang-tulangku sakit. Iya, benar. Tapi yang kau hadapi kali ini bukanlah orang jahat, percayalah. Haruskah aku percaya dengan orang yang baru ku kenal? Tidak, kau jangan coba-coba menipuku. Prana Suta sama denganmu. Mula-mula bicara manis, lalu memukulku dengan ajar. Pantas saja tubuhnya nampak lemah dan tak bertenaga. Rupanya dia baru saja mengalami pukulan-pukulan keras dari Prana Suta dan orang-orangnya. Tapi anehnya dia masih bisa bicara. Seakan-akan dia tak pernah mengalami rasa sakit. Saka, bisakah kau menolongku untuk menegakkan tubuhnya? Aku akan mencoba memberikan hawa murni pada bagian kepalanya. Kelihatannya penyakitnya tidak begitu parah. Dia hanya mengalami tekanan-tekanan jiwa yang terlalu banyak. Makanya pikirannya agak sedikit terganggu. Ya, tegakkanlah tubuhnya. Baik. Mau kapalkan tubuhku yang sudah lemah ini, ha? Aduh, percuma kalau kalian hanya memperlakukan aku begini, ha? Aku tidak akan mati, sobat. Ya, tapi terserah kalianlah. Ayo, kuatlah sakit tubuhku, kepalaku, atau seluruh anggota tubuh. Ayo. Iya, begitu. Ah, tahanlah. Hop, hop, ah. Setelah tubuh Lingga Jaran tegak dipegang oleh Raden Saka Palwakuna, Ki Sembung kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil merapal sebuah mantra. Dan tidak lama kemudian, tangan Ki Sembung Sena mengeluarkan asap putih yang tipis dengan hati-hati. Kemudian tangan Ki Sembung ditempelkan di kening Lingga Jaran. Setelah beberapa saat lamanya, tubuh Lingga Jaran kelihatan seperti mengejang. Dan disusul sebuah teriakan yang panjang. Kenapa bisa jadi begitu, Ki? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti. Kita tunggu saja beberapa saat. Barangkali saja dia segera siuman. Wah, sungguh mencemaskan sekali keadaannya. Keduanya jadi nampak cemas, khawatir akan terjadi apa-apa setelah melihat Lingga Jaran tak sadarkan diri. Belum lagi kecemasan keduanya selesai, tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menerjang Ki Sembung Sena. Tunggu! Apa-apaan? Siapa kau? Kenapa tiba-tiba menerjangku tanpa sebab-sebabnya? Kelewatan sekali kakek tua. Berani menganiaya seorang laki-laki lemah yang selama ini tidak cari. Seperti anting Bulan. Bulan? Dinda Bulan? Kakang Saka! Kakang Saka! Bulan, kenapa kau sampai berada di tempat ini? Bukankah? Sudah kakang, aku mengerti apa yang kakang akan ucapkan. Aku tidak kerasa tinggal di istana tanpa kau. Kakang, apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap Lingga Jaran? Aku mendengar teriakannya begitu keras. Dan ketika kulihat dari atas pohon itu, tiba-tiba ia tergeletak dengan menyedihkan. Kau kenal dengan pemuda ini, Bulan? Iya, dia adalah kakangnya Harum Perwani. Seorang wanita yang pernah kutolong ketika terjadi peristiwa beberapa hari yang lalu. Kalau boleh tahu, apa sebenarnya yang telah terjadi tadi, kakang? Tunggu, aku belum jelas siapa sebenarnya wanita ini, Saka. Kenapa tiba-tiba kau kenal dengannya? Iya, aku sampai lupa. Wanita ini bernama Anting Bulan. Dia istriku, Ki. Anting Bulan? Iya. Jadi dia istrimu yang kau pernah ceritakan itu? Iya. Sungguh pertemuan yang tidak disangka. Untung saja kau segera mengenalinya. Kalau tidak, mungkin salah duga tadi tak dapat dihindarkan. Duduk dulu, Wulan. Nanti akan kuceritakan. Iya. Anting Bulan duduk dengan tenang di sebuah batang pohon yang tumbang. Ki Sembung pun segera menceritakan apa yang barusan ia lakukan terhadap Lingga Jaran. Dan setelah itu, jadi aku telah salah duga terhadapmu, Ki. Maafkan atas rancanganku tadi. Untunglah ada kakang Saka di sini. Kalau tidak, kesalahpahaman ini mungkin tak akan selesai sampai di sini. Makanya, lain kali harus hati-hati. Untung saja aku ada di sini. Lalu, bagaimana keadaannya sekarang, kakang? Entahlah. Aku sendiri bingung. Bagaimana, Ki? Kita tunggu beberapa saat. Kalau nanti tidak juga sadarkan diri, terpaksa malam ini juga kita harus segera melanjutkan perjalanan. Kita harus bertemu dengan Kidirnya. Aneh, aku sendiri tidak mengerti kenapa sampai bisa demikian. Padahal aku hanya menyalurkan hawa murni saja. Sudahlah, Ki. Kita tidak perlu mencemaskan keadaan ini. Ya. Kita tenangkan saja pikiran kita. Kita serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Iya. Wulan, kau bilang Lingga Jarang adalah kakaknya Harum Perwangi. Lalu di mana Harum Perwangi sekarang? Kenapa tidak terus dengan Mas? Dia sekarang berada di rumah Kidirja, dan ia pun sedang terluka. Di rumah Kidirja? Dari mana dia tahu Kidirja? Bukankah sebelumnya dia tidak pernah mengenal Kidirja? Semula dia memang tidak pernah kenal Kidirja. Tapi setelah dia mengenal Nyai Charmiti, kemudian dia mengenalnya. Nyai Charmiti? Iya, aku baru ingat. Pernah. Kidirja memang mempunyai hubungan dengannya. Pantas Harum Perwangi kenal dengan Kidirja. Sungguh suatu perjalanan hidup yang unik. Kau sendiri sebenarnya mau kemana, Bulan? Aku sebenarnya pun ingin mencari Lingga Jalan. Harum Perwangi lah yang meminta tolong padaku. Tapi untunglah, kita mempunyai tujuan yang sama. Hingga Lingga Jalan berhasil kita bawa. Iya, benar. Tapi keadaannya malah berbalik semakin mencemaskan. Kalau saja terjadi apa-apa terhadap anak ini, artinya dua kali kelengahan telah aku lakukan. Kita serahkan saja segalanya pada Yang Maha Tunggal. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi apa-apa terhadap Lingga Jalan. Dari Rakyat Saradinta, Kakang telah berhasil membawa pusaka Kujang Perak. Benarkah demikian? Iya. Aku memang telah menerima titipan pusaka dari Nyai Ira. Dan pusaka itu telah kuserahkan pada Kisunggung. Sesuai permintaan Nyai Ira. Tapi sayang, pusaka itu telah ditutup oleh anak buah Prana Suta. Jadi, pusaka itu sekarang telah berada di tangan anak buah Prana Suta? Benar, Bulan. Akulah yang salah. Aku lengah, tidak menyadari kalau ada bahaya yang mengancam. Ya, pusaka itu memang terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan Prana Suta. Karena aku tahu apa yang akan dilakukannya. Dia mempunyai sebuah rencana jahat, dan rencana itu harus kita cegah. Rencana apa yang akan dilakukan Prana Suta? Dia ingin mendirikan sebuah perkumpulan yang terdiri dari tokoh-tokoh perwatak jahat yang suatu saat akan mengguncangkan dunia persilatan. Raden Saka dan Anting Wulan jadi terkejut mendengar penuturan Kesembung Senar bahwa Prana Suta akan membuat sebuah perkumpulan yang suatu saat kelak akan menggetarkan dunia persilatan. Nah, saudara pendengar, dari manakah Kesembung Senar tahu rencana Prana Suta itu? Dan bagaimanakah keadaan Lingga Jarang selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kita Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-22 dengan judul Gemelut Sebuah Warisan. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show on Demand.